يا نبينا المرسلين أما بعد. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: قيام مجتمعهم على البغي المسألة الحادية والتسعون. إن أجل فضائلهم البغي وقد ذكر الله فيه ما ذكر الشرح. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: البغي هو التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأهل الجاهلية يعتبرون ذلك من مفاخرهم ويتمدحون به في أشعارهم ومقالاتهم. فجاء الإسلام بتحريمه والنهي عنه، وأمر بالعدل بين الناس، وشرع لمن بغي عليه أن يقتص لنفسه حتى يرتدع البغي وينتصر المظلوم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن البغي مع الفواحش والشرك والقول عليه بغير علم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Ya, permasalahan ke Al-Hadiyah wa Tis'un, permasalahan jahiliyah ke-91. Qiyamu mujtami'ihim 'alal baghi. Qala Syekh: anna ajalla fadailihim al-baghi wa qad dzakarallahu fihi ma dzakar. Bahwa sesuatu yang paling mulia, ya, yang paling tinggi kemuliaan mereka, mereka anggap itu adalah al-baghyu, kalau mereka melakukan tindakan sewenang-wenang, tindakan kejahatan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan mengenai hal ini, ya, terkait dari apa yang Allah tersebutkan mengenai perilaku orang-orang jahiliyah tersebut. Jadi mereka memiliki keyakinan kalau mereka melakukan kejahatan, disitulah, ya, kebanggaan, disitulah kemuliaan. Dan ini juga terjadi saat ini di zaman sekarang, ya, ikhwah. Ya, para begal-begal itu, mereka mereka kadang enggak ngambil harta dari korban. Ya, dari para qutta' turuq itu, dari para pembegal tersebut. Mereka terkadang enggak mengambil harta dari si korban, cukup untuk didolimi dengan dibacok, diapain, udah senang dia. Udah senang. Bahkan itu cuma jadi sekedar syarat perekrutan di antara geng-geng motor atau anak-anak muda itu. Dan ini perilaku jahiliyah. Qala asy-syarhu, kata Syekh Shalal Fauzan, al-baghyu huwa at-ta'addi 'alan nas fi dimaihim wa amwalihim wa a'radihim. Ya, al-baghyu adalah tindakan sewenang-wenang terhadap manusia terkait darah mereka, harta mereka, kemudian kehormatan mereka. Wa ahlul jahiliyah ya'tabiruna dhalika min mafakhirihim. Dan orang-orang jahiliyah menganggap itu adalah sebagai kebanggaan mereka. Wa yatamaddahuna fi asy'arihim. Dan mereka menyombongkan hal ini, ya, dari tindakan kejahatan mereka kepada kaum yang lain, itu sebagai sebuah hal yang membanggakan. Mereka sebut ini di syair-syair mereka, wa maqalatihim, maupun dalam ucapan-ucapan mereka. Faja'al Islamu bitahrimihi wa nahyi anhu. Maka Islam datang untuk mengharamkan, ya. Syukran. Untuk mengharamkan dan melarang dari perbuatan tersebut. Wa amara bil adli bainan nas. Islam memerintahkan agar semua manusia berlaku adil, pemeluk Islam berlaku adil kepada seluruh manusia. Wa syara'a liman bughi 'alaihi ayyaqtassa li nafsihi. Ya, dan Islam mensyariatkan siapa saja yang dia ini, ya, berlaku zalim atau dia didolimi, ya, maka di sini ada hak qisas. Ada hak qisas. Hatta yartadi'a al-baghi, hingga tercegahlah seorang yang berlaku zalim untuk berlaku zalim, karena dia akan takut kalau dia berlaku zalim, dia bertindak sewenang-wenang, akan ada qisas. Ya, kalau dia mencuri, nanti dia dipotong tangan. Kalau dia membunuh, nanti juga dia dibunuh juga. Kalau dia berzina, nanti dia dirajam dan seterusnya. Wa yantasiru al-madzlumah wa al-madzlumu. Dan seorang yang dizalimi akan ditolong. Ya. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna maharrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." So, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya Rabb-ku, yaitu Allah, mengharamkan perbuatan keji yang nampak maupun yang batin, yang tidak nampak. Wal isma, Allah mengharamkan dosa. Wal baghya bi ghairil haq, dan tindakan kezaliman, kesewenang-wenangan tanpa hak. Wa an tusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan engkau menyekutukan Allah dengan suatu hal yang Allah tidak turunkan bukti akan adanya kebolehan menyekutukan Allah tersebut. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berucap atas nama Allah dengan sesuatu yang kalian tidak ketahui. Faqaran al-baghya ma'al fawahisi wasyirki wal qawli alaihi bighairi ilmin. Maka Allah menggandengkan tindakan baghyu, kezaliman, ya, tindakan fawahis, tindakan ya, kekejian dan syirik, ya. Mujahid ada umahat itu. Ya. Ya. Wasyirki, dan tindakan kesyirikan. Wal qawla alaih, dan bicara atas nama Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Ya, taib. Dan ini kebalikan dari orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah menganggap kalau mereka berlaku baghyu, tindakan kesewenang-wenangan, itu adalah kebanggaan. Ya, taib. Qala Allahu Ta'ala, inna Allah ya'muru bil adil, Allah memerintahkan untuk berlaku adil wal ihsan, berlaku, berbuat ihsan, kebaikan. Wa ita'idil kurba, memberikan kepada kerabat dekat. Wa yanha anil fahsyai wal mungkar wal baghi, Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan tindakan kesewenang-wenangan. Ya'idukum la'allakum tadakkarun, demikian Allah memberikan pengajaran kepada kalian agar kalian mengambil pelajaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbati hajjatil wada, Nabi sallallahu bersabda dalam, ya, khutbah hajjatil wada, inna dima'akum wa aradakum wa amwalakum alaikum haramun, sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian itu haram atas kalian, ditumpahkan, diambil di tanpa hak satu sama lain, ya. Dan keharaman atau kesucian darah, harta, kehormatan seorang mukmin, kata Nabi, kahurmati yaumikum hada, itu seperti sucinya, ya, hari kalian ini. Waktu itu Nabi bersabda ini pada khutbatul wada, ya, di khutbah haji wada, yaitu tanggal 10 Arafah, ya, hari yang mulia. Fi baladikum hada, di negeri ini, itu negeri Mekah. Wa fi syahrikum hada, dan di bulan ini, bulan suci, bulan Zulhijjah. Ala hal balagtu, bukankah aku telah menyampaikan, kata Nabi. Taim. Ya, yang namanya tindakan kesewenang-wenangan itu enggak lepas dari tiga hal. Apakah dari darah, dari harta, dan juga kehormatan. Dan Islam melindungi, ya, melindungi tiga hal ini dari segenap kaum muslimin. Maka siapa saja yang berislam, kata Nabi, umirtu an uqatilan nas, ya, hatta yaqulu la ilallah wa anna rasulullah wa yuqimu sholatu zakah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucap dua kalimat syahadat, salat, zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukan, asamu minni dimahum wa amwaluhum illa bihaqqiha, maka terlindungilah darah dan harta mereka. Ya, maka darah, harta seorang muslim itu berharga, suci, haram ditumpahkan, haram diambil tanpa hak. Ya, dan orang-orang jahiliyah menganggap itu adalah sebagai sebuah kebanggaan. Ya. Dan orang-orang jahiliyah kontemporer juga seperti itu, ya, para begal-begal itu. Mereka bangga mereka kalau berbuat sewenang-wenangan. Ya. Kayak di Jogja, apa tuh namanya? Kletek, ya. Hah? Ya itulah, ya. Kalau di sini juga para begal, ya, kutau turuk, turuk itu para pembegal. Ya, terkadang tadi mereka enggak ngambil harta, cuman senang-senang aja. Dan mereka berbangga-bangga di hadapan teman-temannya satu sama lain, dia sudah membacok sekian orang, dia sudah mendzalimi sekian orang, dan berbangga-bangga dia. Ya dan billah. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima." Nah, Islam ternyata melarang ya, siapa saja dari kaum muslimin untuk bertindak sewenang-wenang tadi. Ya, misalkan dalam masalah darah. Dalam masalah darah yang pertama kali dihisap dari seorang hamba ya, dari dosa-dosanya adalah darah. Ya. Puncak dari kedzaliman terhadap darah adalah membunuh jiwa tanpa hak. Membunuh jiwa tanpa hak, dan ini dosa besar. Sampai Allah sebutkan di ayat ini, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan sengaja, fajazaohu jahannam. Maka balasannya adalah jahannam. Ini kita bicara akhirat di ayat ini. Ya. Kalau bicara di dunia, maka dia pun dikisos, dihukum mati pula. Kalau enggak sengaja dan menyerupai sengaja, ada juga konsekuensinya. Ya. Kalau syibul amad, dia menyerupai sengaja, ya, maka dia membayar diat dan membayar kafarat 100 ekor unta dengan perinciannya. Ya, perinciannya 30 30 40. Bintu labun, bintu mahat, ya. Taib. Barakallahu fikum. Walaupun enggak sengaja, ada konsekuensinya. Dosa besar bayar kafarat dan bayar diat. Enggak sembarangan. Kalau sengaja, ya. Kalau sengaja maka dikisos. Maka dikisos, dibunuh lagi. Wa bi iqamati hadhihi al-ahkami ar-rabbaniyah, maka dengan menegakkan hukum-hukum rabbaniyah, hukum-hukum Allah ini, menegakkan syariat ini, ya, maka istatabba al-amnu, maka terwujudlah keamanan. Ya, maka negeri yang paling aman ialah negeri yang paling menerapkan syariat Islam. Dan negeri yang enggak paling aman adalah semua negeri yang enggak menerapkan syariat Islam. Ya. Amerika negeri yang enggak paling aman karena mereka yang paling memusuhi syariat Islam. Pembunuhan, pemerkosaan, perampokan itu adalah suatu hal yang dianggap lumrah hari-hari, bahkan banyak survei per detik di Amerika terjadi demikian. Apakah pembunuhan, apakah perampokan, pemerkosaan, itu udah biasa Amerika. Dan itu survei tersebut yang bikin adalah orang-orang mereka sendiri, bukan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin nanti ada, oh ini kan tendensi aja, oh ini gak objektif, ini subjektif. Nah ini dari mereka sendiri. Ya, negeri kita juga jauh dari syariat. Lihat, orang bisa melakukan kezaliman terkait darah, kehormatan, harta, biasa. Sehingga para begal-begal tadi seenaknya aja melakukan kejahatan terhadap manusia. Ya, ini karena jauh dari syariat Islam. Maka dengan menegakkan hukum-hukum Allah, terwujudlah keamanan. Lihat di Saudi Arabia, mereka memang ada kekurangan, tapi mereka menjadikan syariat Islam sebagai landasan hukum mereka. Ya, kalau adzan, mereka cukup, bukan ditutup tokonya, ditutup dagangannya cuman pakai sorban, cuman pakai ya spanduk, cuman pakai kain dagangan mereka. Bukan ditutup tokonya. Udah. Mereka sholat. Udah. Kenapa? Karena tahu mereka. Dan malingnya pun tahu konsekuensinya kalau diambil ya barangnya, atau kalau maling ini dia mencuri, konsekuensinya ketangkep, dipotong tangannya. Ya, dipotong tangannya. Begal-begal di negara yang diterapkan syariat Islam, semisal Saudi, ada enggak? Enggak ada. Mana ada? Apa tadi namanya? Kletek-kletih. Enggak ada. Begal-begal kuto uturuk di pinggir jalan naik motor, geng-geng motor gitu. Mana ada? Yang ada kalau mereka tangkap disalib mereka nanti. Ya. Disalib, dipotong kiri kanan tangan kirinya, tangannya dan kaki secara menyilang. Ya, itu hukuman bagi para pembegal. Wasadatil mahabbatu bainal muslimin. Dan akan muncullah kecintaan di antara kaum muslimin. Ya, karena kaum muslimin hati-hati. Mereka enggak sembarangan untuk ya menjatuhkan kehormatan satu sama lain. Karena kalau mereka memfitnah ya bahayanya besar. Taib. Menuduh zina Seorang muslim atau muslimah tanpa empat orang saksi dicambuk 80 kali. Dicambuk sekali aja Masya Allah. Ya, bisa ingat sakitnya itu seumur hidup. Ini dicambuk 80 kali. Ya, tapi kalau sekarang gak ada syariat Islam. Cuman dipayungi undang-undang IT. Lihat. Kehormatan kaum muslimin habis. Ya terfitnah. Dijatuhkan. Dibunuh karakternya. Secara bebas. Ya. Kenapa? Karena orang paham. Oh saya gak kena delik kok. Ah paling deliknya ini. Kalaupun ada ya penjara paling berapa lama. Penjara pun juga sebagaimana antum ketahui. Kalau punya duit, ya itu bukan penjara. Hotel bintang 5. Ya, Allah musta'an. Wazalatil anhum, wazalat anhum al-fawda, fawda al-jahiliyah. Maka kalau diterapkan Islam, maka hilanglah dari mereka fawda al-jahiliyah. Ya, kekacauan jahiliyah. Wa anjahiyatuha dan keributan. Gak ada lagi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baik masuk ke al-mas'alah as-saniyah wa tis'un. Nah, fadal topik lagi baca. Maqala Syekhu rahimahullah ta'ala min masailil jahiliyati al-fakhru walau bihaqqin fahum yafkharuna bi-af'alihim wa af'ali abaihim. Wa hadha manhiyun anhu li'anna al-fakhra bil a'mali yuaddi ila al-i'jabi bin nafsi wa ihtiqari al-akharin wa huwa manhiyun anhu wa huwa min af'ali al-jahiliyyati fala yajuzu lil muslimi ay yaftakhira li annahu mahma badala wa mahma 'amila fa innahu muqassirun wala yuaddi kulla ma awjaba Allahu 'alayhi. فحق الله عظيم وحق الوالدين عظيم وحق الأقارب عظيم وعليه حقوق عظيمة فكيف يفخر الإنسان إذا فعل شيئا من الإحسان أو من المعروف أو من أفعال الخير مع أنه إنما أتى بشيء يسير هذا في الافتخار فيما بينه وبين الخلق أما إذا افتخر بأعماله التي بينه وبين الله فهذا أشد لأنه يؤدي إلى الإعجاب بالعمل وإلى استكثار العمل وهذا يبطل العمل. طيب. Nah, ini masalah yang ke-92. Ini hampir mirip dengan masalah yang ke-91. Cuman kalau masalah yang 91, orang jahiliyah menganggap kalau mereka bertindak sewenang-wenang itu adalah amal mereka yang paling utama. Ya, amal mereka yang paling mulia. Nah, kalau sini al-fakhru bi ghairil haq, bangga, merasa bangga. Apakah dengan hak atau tanpa hak? Ya. Anna ajalla fadailihim al-fakhru walau bihaq wa fanuhiyan. Bahwa termasuk diantara amalan mereka yang paling utama dialah berbangga-bangga walaupun tanpa hak, ya walaupun nggak tepat begitu, walaupun nggak pantas untuk berbangga, maka mereka dilarang mengenai hal ini oleh syariat Islam. Baik. Nah kata Syekh Shalih Al-Fauzan min masail jahiliyah, diantara permasalahan jahiliyah al-fakhru, diantara permasalahan jahiliyah adalah merasa berbangga-bangga, bangga dengan anak, bangga dengan harta. Ya, ini dua hal ini yang paling sering dibanggakan orang. Ya makanya di pembahasan sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menyebutkan di masail jahiliyah ini orang-orang jahiliyah kerap kali berbangga-bangga dengan harta. Ya, nahnu aksaru malan wa ulada, kamilah yang paling banyak harta dan anak-anaknya. Ini ucapan mereka Allah kutip di Al-Quran. Makanya harta dan anak-anak itu jadi fitnah buat manusia. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak-anak kalian fitnah. Allah mengingatkan di banyak ayat Al-Qur'an. La tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya. Wahai orang beriman, ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Janganlah harta kalian, anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari mengingat Allah. Siapa yang melakukan tersebut maka dia orang-orang merugi. Ya. Dan karena harta dan anak-anak ini, orang berbangga-bangga. Karena harta dan anak-anak ini, orang akan merasa lebih dibanding dengan yang lain. Padahal dia punya anak, orang lain gak punya anak. Ya, coba kita berikan pemahaman pada dia. Ketika Anda punya anak, apakah itu karena kehebatan Anda? Apa kalau atau dari karunia Allah? Dia akan pasti akan jawab, ini dari karunia Allah. Kenapa Anda berbangga-bangga dengan menyombongkan diri kepada orang yang belum dikarunia anak? Begitu juga dengan harta. Harta memang ini pemberian Anda pribadi atau dari karunia dari Allah? Kalau dia jawab karunia dari Allah, ya demikian pula. Maka di akhirat udah enggak ada lagi itu semua. Ya, di akhirat enggak berguna itu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari enggak bermanfaat harta dan anak-anak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana enggak bermanfaat harta dan anak-anak. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang pada Allah dengan kalbu yang selamat. Ya. Selamat dari apa? Selamat minas syirki. Selamat dari kesyirikan. Taib. Ini ya, karena harta dan anak-anak ini bikin orang bangga. Berbangga-bangga. Taib. Fahum yafkharuna bi'af'alihim wa af'ali abaihim. Mereka orang-orang jahiliyah merasa bangga dengan perbuatan mereka maupun perbuatan nenek moyang mereka. Hadza manhiyun anhu. Ini terlarang. Li'anna al-fakhra bil amal yu'addi ila al-i'jab. Karena berbangga dengan amalan ini akan mengantarkan kepada sikap ujub bin nafs. Wa ihtiqar al-akhari. Dan merendahkan orang lain. Ya. Wa huwa manhiyun anhu. Ini dilarang. Wa huwa min af'al jahiliyah. Ini termasuk diantara af'al jahiliyah. Maka sebanyak ilmu, enggak banyak ilmu. Seorang yang merasa ilmu yang paling banyak berarti itu yang paling bodoh. Ya. Berapa banyak pelajaran yang kita pelajari, berapa banyak ilmu yang telah kita tapak, kita kuasai. Kalau berbangga-bangga demikian, nah ini berarti hakikatnya orang yang bodoh. Apalagi kalau berapa banyak amal yang diamalkan, berapa banyak amal yang dia telah ya jalankan. Kalau dia merasa berbangga, maka hakikatnya adalah orang yang bodoh. Ya, Ibnu Taimiyah ya ikhwa, itu enggak perlu disaksikan lagi ilmunya, dakwahnya, amalnya, zuhudnya luar biasa. Jihadnya. Ibnu Taimiyah itu mujahid. Ya, bagaimana beliau membantah semua kesesatan? Kesesatan beliau bantah bukan cuma firqah-firqah yang menyimpang, bahkan Nasrani beliau bantah. Ya, bahkan Syiah Rafidah, beliau punya buku-buku khusus membantah Syiah, membantah Nasrani. Beliau kristolog. Membantah ya syubhat-syubhat orang Nasrani, apalagi firqah-firqah menyimpang. Dan beliau merawat orang-orang kafir juga. Lihat perjuangan beliau. Ternyata beliau mengatakan, wallahi, kata beliau, demi Allah, inni ilal an ujadidu islami. Saya ini sampai sekarang, saya terus memperbaharui Islam saya. Ya. Kulla waktin. Setiap waktu, tiap hari saya memperbaharui Islam saya. Ya. Ma aslamtu ba'du islaman jayidan, kata beliau. Saya belum berislam dengan Islam yang baik. Ya. Masih Islam beginilah. Kayak begitu kita juga sekarang. Ya, saya masih Islam KTP. Ya. Kalau Waisma belum punya KTP, saya masih Islam KK. Abbas belum punya KTP. Ya. Usama, enggak ke bitaqah saksiyah? Lah, idan? Hah? Bi aisy arafan nas annaka rajulun talibul ilm. Hah? Usama. Hah. Usama ini bahasa Indonesianya lancar kan Usama? Lancar ya. Nah. Takutnya bahasa Aceh. Saya mending pakai bahasa Arab aja mau Usama. Mana lagi tadi? Ya. Mana tadi? Fala yajuz. Lil muslim ay yaftakhir. Maka enggak boleh bagi seorang muslim dia berbangga-bangga. Li'annahu mahma bazala wa mahma amila, karena bagaimanapun dari maksimal mungkin amal yang dia kerahkan, amal yang telah dia amalkan, fa innahu muqassirun, maka sesungguhnya dia sebenarnya orang yang lalai. Ya. Makanya dalam sholat kita beristighfar 3 kali selepas sholat. Karena yang namanya tobat itu bukan cuma dari dosa. Tobat itu juga dilakukan, istighfar itu dilakukan setelah amal karena kelalaian dalam beramal. Ya, itu istighfar. Ya. Li wala yuaddi kullama aujaba Allahu alaih. Ya. Dan itu tidaklah menghantarkan semua apa yang telah wajibkan pada dia, ya, diantar dia, terus kemudian menjadikan dia orang yang berbangga-bangga, tidak. Fahaqqullahi 'adzim. Afwan, wala yuaddi, dan dia dianggap belum menunaikan semua apa yang Allah wajibkan pada dia, belum. Ya, karena hak Allah itu sangat besar. Jadi amalan apapun yang dia lakukan dari subuh sampai tidur sebelum subuh lagi, ya, kalau dia telah menunaikan semua hak Allah, hakikatnya belum sempurna hak Allah ditunaikan. Karena hak Allah sangat sangat besar. Wa haqqul walidain 'azimun, hak kedua orang tua besar. Wa haqqul aqaribi 'azimun, hak kerabat besar. Wa 'alaihi huququn 'azimatun, dan diri dia sendiri pun punya hak-hak yang besar. Fa kaifa yaqarul insan idza fa'ala syai'an min al-ihsan aw min al-ma'ruf aw min al-af'al khair ma annahu inma ata bi syai'in yasirin. Terus gimana coba seorang bisa berbangga jika dia melakukan sebuah hal kebaikan, ya, sebuah hal yang ma'ruf atau perbuatan-perbuatan kebajikan, padahal dia melakukan perbuatan tersebut hanya sedikit. Ya, sedikit. Tabarakallahu fikum. Terkadang sudah banyak ikut mutaba'ah sunnah, keikhlasannya yang ternoda. Terkadang dia sudah berupaya ikhlas, ternyata enggak maksimal amalnya. Atau terkadang ada kekeliruan. Terkadang sholatnya enggak khusyuk. Dan seterusnya. Wa hadza fil iftikhari fima bainahu wa bainal haqq khalq. Ini berbangga antara dia dengan makhluk yang lain. Sesama makhluk. Amma idza iftakhara bi amalihi allati bainahu wa bainallah. Adapun, nah ini. Kalau dia berbangga dengan amal dia yang itu dilakukan antara dia dengan Allah, fahada asyaddu, ini lebih parah lagi. Liannahu yuaddi ilal i'jabil bil amal, karena ini menghantarkan kepada sikap ujub, ya, kepada amal, wa ilal istiksari bil amal, ya, berbangga dengan, oh ini sudah banyak amalnya, wahada yubtilul amal, dan ini membatalkan amal. Ya, Ibnu Qayyim bahkan di Madarijus Salikin sampai menyatakan seorang yang sudah merasa ikhlas dalam amalnya, maka dia mesti mengikhlaskan lagi per amal dia tersebut. Ya. Dia merasa, waduh, saya ikhlas. Oh, udah, istighfar lagi. Ya. Kan sering orang begitu tuh. Nih, enggak apa-apa, udah, saya ikhlas. Oh, udah, ikhlasin lagi coba. Istighfar lagi. Nah, Anda belum ikhlas itu. Sampai Ibnu Qayyim menyatakan demikian. Ya. Terus lanjut. Fal wajibu 'alal insani ay ya'tabira nafsahu muqassiran da'iman wa abadan. Baik, maka yang wajib bagi seseorang, dia mesti menganggap dirinya muqassir. Ya, lalai, kurang dalam menjalankan perintah Allah. Da'iman, selalu, abadan, selama-lamanya. Lanjut. Fima bainahu wa bainallahi wa hadha wadihun. Baik, ini antara dia dengan Allah. Ini jelas sekali ya. Terus wa fima bainahu wa bainal khalqi aidan. Ah, juga antara dia dengan makhluk. Lanjut. Fa innahu idza atabara nafsahu muqassiran hamalahu dzalika 'ala at-tawadu'i. Nah, kalau dia sudah menganggap dirinya ini muqassir, yang kurang dalam amal, banyak lalai, hamalahu dzalika 'ala tawadu', maka hal ini akan membawa dia kepada sikap tawadu. Terus wa hamalahu dzalika ila al-mazidi min al-khairi. Ah, ini akan membawa dia untuk menambah kebaikan. Amma idza tabara nafsahu mukammilan wa annahu qama bil wajibi. Fa hadha yastad'i annahu yatawaqqafu an fi'lil khairi wa yara annahu qad balagha an-nihayata. Fa yatawaqqafu an fi'lil khairi. Ah. Ya, kemudian kata siapa idza i'tabara nafsah. Ya, bil ya. Adapun kalau di ini ya, wa hamalu ala izama ila mazidil minal khair, dan ini akan membawa dia kepada banyak beramal. Ya, adapun kalau dia sudah menganggap diri dia itu ya mukammalan. Ya, udah perfect. Ya, sudah jadi insan kamil. Wa annahu qama bil wajib. Oh, ini kan saya sudah melaksanakan yang wajib. Fa hadza yastadi annahu yatawaqqaf an fi'l khair. Maka hal ini akan menyebabkan ya sudah dia berhenti melakukan kebaikan. Wa yara, dan dia menganggap annahu qad balagha nihaya. Dia sudah nyampe pada puncak kebaikan. Akhirnya apa? Fa yatawaqqaf an fi'l khair. Akhirnya dia berhenti. Ya, dari melakukan kebaikan. Padahal Allah tegaskan, kapan kita berhenti melakukan kebaikan? Kalau sudah meninggal. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau pada Rabbmu sampai datang keyakinan, yaitu kematian. Idza matal insan inqata anhu amaluhu. Apabila manusia mati, terputus amal dia. Dan selama belum mati, berarti amalnya itu masih kurang, belum maksimal, dan tugas dia sebagai seorang hamba belum habis. Berarti kalau seorang status dia masih seorang hamba, ya berarti dia mesti melakukan berbagai ibadah sampai dia mati. Walhasil, lanjut. Walhasil, anal istikhara la yanbaghi an yasdura min muslimin wa innama huwa min af'alil jahiliyyati. Ini kesimpulannya, iftikhar. Ya, anal iftikhar, berbangga-bangga itu enggak sepatutnya itu ayas duramin muslimin, bisa muncul dari seorang muslim. Itu adalah diantara perbuatan orang-orang jahiliyah. Lanjut. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara annahu sayyidu waladi adama qala wala fakhra ma'a anna maqamahu hadha la yastawihi fihi ahadun. La yusawihi fihi ahadun. Wa ma'a hadha qala wala fakhra nafa'an nafsihi al-fakhra. Wa innama akhbara bidhalika min babi at-tahadduthi bini'matillahi azza wa jalla wa syukri alaiha la min babil fakhri. Naam. Ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara annahu sayyidu waladi Adam. Ya, di perang Hunain, ya, ini kisahnya kan di perang Hunain. Ketika pada serangan pertama, ya, orang-orang Hunain memanah, maka pasukan kaum muslimin mundur. Ya, maka untuk membangkitkan semangat kaum muslimin, Rasulullah sallallahu maju dengan mengendarai keledai beliau. Ya, kemudian beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Akulah penghulu, ya, penghulu manusia pada hari kiamat. Wala fakhra. Namun tidak ada kebanggaan di sini. Ya. Tidak ada kebanggaan di sini. Wa biyadi liwaul hamdi wala fakhra. Di tanganku lah bendera pujian untuk Allah dan enggak ada kebanggaan. Wa ma min yauma bin nabiyyin yauma idin. Adama faman siwahu illa tahta liwa'i. Enggak ada nabi seorang pun pada hari kiamat tersebut, ya. Pada hari tersebut semua kecuali semua di bawah bendera aku. Ya, nabi mengatakan demikian bukan untuk berbangga-bangga. Ya, kata Syekh, ya, ma'a maqamihi ma'a anna maqamahu hadza la yusawihi fihi adun. Padahal kedudukan beliau, kedudukan nabi memang enggak disamai oleh siapapun. Beliau manusia terbaik. Ya, enggak manusia terbaik. Jadi pantas saja Nabi bersabda demikian. Ana sayyidu waladi Adam, waladi Adam. Pantas saja. Akulah pemimpin anak Adam. Pantas saja. Pantas enggak beliau bersabda demikian? Pantas. Tapi yang beliau ucapkan bukan dalam rangka fakhra. Makanya beliau menyatakan wala fakhra. Enggak ada kebanggaan. Ya. Beliau ucapkan demikian apa? Min babi, ya, wa innama akhbara bidzalik, Nabi kabarkan yang demikian min babi tahaddus bin ni'matillah. Ya, tahaddus bin ni'matillah. Boleh. Ya, kita mengucapkan nikmat Allah itu boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya. Adapun nikmat Rabbmu, maka sampaikanlah, enggak apa-apa. Wa syukri 'alaiha, bersyukur. La min babil fakhri, bukan karena berbangga-bangga. Sudah ajan ya? Hah? Baik, saya yang bacanya. Ya, kemudian ya, masalah as-salisah wa tis'un. Masalah ke-93, at-ta'assub al-mamkut. Ta'assub, fanatisme tercela. anna ta'asubal insan li ta'ifatin li ta'ifatihi alal haq wal batil amrun labuda minhu wa indahum. Bahwa fanatisme seseorang kepada kelompoknya, ya, apakah di atas hak atau di atas yang batil, itu adalah perkara yang pasti ada pada diri dia. Maka Allah sebutkan dari apa yang Allah sebutkan mengenai hal ini. Ya, kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, at-ta'assub al-madmum huwa al-istimraru 'alal batil. Fanatisme yang tercela adalah terus-menerus berada di atas kebatilan ma'al ilmi bibutlani. Padahal sudah dikasih tahu itu adalah batil. Kenapa takabburan wa inadan wa nusratan lisyakhsi aw lil qabilati 'alal ha'ala haqqin wa ba'au batilin. Karena takabbur, sikap sombong, sikap inat, menentang, sikap menolong person atau kabilah, suku, kelompok, ormas, partai, dan yang lainnya, apakah berada di atas hak atau batil. Hada min umuril jahiliyah. Ini diantara perkara jahiliyah. Wa yaqulu syairuhum. Orang-orang jahiliyah, mereka punya ya syair yang diucapkan penyair mereka, yang menggambarkan bagaimana bentuk fanatisme ini. Ya, kata mereka, "Wa ma ana illa min ghaziyata in ghawat. Ghawaitu wa in tarshud ghaziyatu arshudu." Nah, ini lihat. Tidaklah saya melainkan cuman min ghaziyah, cuman seorang prajurit kaumku aja. In ghawat, kalau kaumku tersesat, ghawaitu, ya saya tersesat juga. Wa in tarshud, kalau kaumku dapat petunjuk, arshudu, ya saya dapat petunjuk juga. Ini fanatik buta kepada kaum. Ya, iya dan billah. Taib. Fa anzalallahu bidzalika ma anzala. Maka Allah menurunkan ayat ini, ya. Larangan terkait ini dari apa yang Allah turunkan, ya min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin al-ala alla ta'dilu. Janganlah membawa kalian syana'an qaumin, kebencian terhadap suatu kaum, ala alla ta'dilu, hingga kalian berlaku tidak adil. Ay la yahmilkum bughdu qaumin, janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membawa kalian ala alla ta'dilu fi haqqihim, untuk tidak berlaku adil terkait mereka. Walau kanu adakum, walaupun mereka adalah musuh kalian, fal adlu matlubun ma'al asdiqa wa ma'al a'da'i. Karena berbuat adil adalah suatu hal yang dituntut terhadap teman maupun musuh. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ya, jika kalian mengucapkan berbuat adillah walaupun terhadap kerabat. Fala tahmilka alqarabatu ala annaka tahifu ma'a qaribika. Maka janganlah kekerabatan membawa kalian kepada bertindak kesewenang-wenang kepada kerabat yang lain. Bal idza kana mukhtian, bahkan kalau dia salah, keliru, tughayyiru khata'ahu, kamu rubah kesalahannya. Wala tutabi'uhu, jangan ikutin itu. Bal tansahuhu, kamu nasihati. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kan dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qisth. Wahai orang beriman, jadilah kalian para penegak, ya, para penegak, ya, penegak keadilan bagi Allah dan saksi-saksi keadilan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisth. Wahai orang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, ya, syuhada'a lillah, dan juga sebagai saksi-saksi bagi Allah, walau ala anfusikum, walaupun itu memberatkan diri kalian sendiri, awil walidain wal aqrabin, atau memberatkan kedua orang tua dan kerabat. Iyakum ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Ya. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah yang lebih utama daripada keduanya. Fala tattabi'ul hawa aw ta'dilu. Anta adilu. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu untuk berbuat adil. Wa intalu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Ini sudah azan ya? Berarti sudah masuk. Tapi tanggung dikit lagi ya. Fal wajib 'alal insan al-'adlu wa ma'a nafsihi wa ma'a qaribihi wa ma'a shadiqihi wa ma'a aduwwihi. Maka yang wajib bagi seorang berbuat adil terhadap diri sendiri, kerabatnya, temannya maupun aduwwihi, musuhnya. La tahmiluhu adawatu ahadin ayadlima. Janganlah permusuhan dia kepada seorang orang lain itu membawa dia untuk menzalimi orang lain tersebut. Aw yajuru 'alaih, atau bertindak jahat kepadanya. Ada huwa sya'nul muslim. Inilah keadaan seorang muslim, wala yahmiluhu hubbu ahadin ay yahifa ma'ah. Ya, dan janganlah kecintaan dia kepada seseorang membawa dia untuk bertindak sewenang-wenang. Wa amma ahlul jahiliyah, adapun orang-orang jahiliyah, fa innahu yata'assabuna liqaumihim. Orang-orang jahiliyah mereka fanatik, buta terhadap kaum mereka. Walau kana qaumuhum zalimin. Walaupun kaumnya adalah orang-orang yang zalim, ya, fa amarallahu jalla wa ala bi mukhalafatihim. Allah azza wa jalla memerintahkan kita untuk menyelisih mereka, wa naqulal haqq walau ala anfusina. Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan kebenaran walaupun kebenaran tersebut merugikan diri kita. Wa ala aqaribina wa ala asdiqaina wa ala a'daina. Merugikan kerabat kita, teman-teman kita atau musuh kita. Nabi SAW menyatakan, unsur akhaka zaliman au madzluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan saudaramu itu zalim atau dia terzalimi. Qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, nansuruhu idza kana madzluman, fa kaifa nansuru idza kana zaliman? Wahai Rasul, ya kita nolong dia kalau dia terzalimi. Terus gimana ceritanya kita nolong dia sedangkan dia berlaku zalim? Kan kata Nabi apa? Tolong saudaramu apakah dia zalim atau terzalimi. Kalau terzalimi ia ditolong. Loh, kalau zalim gimana nolongnya? Kata Nabi apa? Tamna'uhu anizulmi fajidalika nasruhu. Kamu cegah dia dari berbuat zalim, itu berarti kamu sudah nolong dia. Fanasruhu ay tamna'uhu minadzulmi. Maka menolong dia, seorang yang zalim, adalah mencegah dia dari kezaliman. Walaisa nasruhu antusa'idahu ala zulmi. Bukan menolongnya anda menolong dia untuk tetap berlaku kezaliman. Fahada khidlanun lahu. Ya, cukup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.